Son pendem merko kuatir dung riko sing demen. Awak kison mong ketiki anane ala rupo lan wong hang sing duwe jantung orep nong laike kendeng son nyambung nyawa atul suworo son mong riko tangisan ison nyonggo ore ketiki mulo sawangan ison ojo mong separo moto hangkaton nyoto ono mong jiwa lan rogo mulo sawangan ison ojo mong separo moto hangkaton nyoto ono mong jiwa lan rogo.